أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun anda berada, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bersua dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi di program Penyejuk Hati di Radio RRI yang kita cintai ini. Kita telah sampai pada firman Allah dalam surah An-Nisa ayat ke-75. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina minar rijali wan النساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. Artinya, mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, wanita-wanita, maupun anak-anak, yang semuanya mereka berdoa, Ya Allah, keluarkanlah kami dari negeri ini, yaitu Mekah, yang penduduknya zalim, dan berikanlah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berikanlah kami penolong dari sisimu jua. Para pendengar rahimakumullah, ayat yang kita bahas ini terfokus sebenarnya kepada perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membela saudara-saudara mereka yang terzalimi di kota Mekah. Nah, sebenarnya permasalahan dalam ayat ini adalah lanjutan daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bahas dalam beberapa hari belakangan ini dari ayat 72, 73, 74 dan 75 yang kita bahas pada hari ini. Nah, perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan akidah, memperbaiki keadaan itu adalah suatu kewajiban. Oleh karena itu, jika kita kembali melihat kepada firman Allah pada ayat ke-74, Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan kata-kata falyuqatil fi sabilillah. Karena itu hendaklah orang-orang berperang, umat Islam itu berperang mempertahankan akidah mereka. Di samping itu adalah untuk membela orang-orang atau kaum yang lemah. Jadi peperangan di situ bukan untuk merampas, peperangan di dalam Islam bukan untuk menzalimi dan menganiaya orang lain atau hanya sekedar menguasai, tetapi adalah untuk membela hak-hak kaum tertindas dan kaum lemah, khususnya dari kalangan anak-anak dan perempuan atau orang-orang yang sudah tua sehingga tidak bisa ikut berperang. Nah, ini sebenarnya adalah menjadi kesepakatan seluruh manusia, baik itu yang beriman ataupun yang tidak beriman, yang membaca Al-Quran ataupun tidak membaca Al-Quran, bahwa di dalam peperangan anak-anak, wanita dan lelaki yang tidak ikut berperang, apalagi itu adalah mereka kaum tua, itu harus dilindungi dan tidak boleh disakiti. Namun apa yang terjadi, banyak sekali negara-negara adidaya dengan alasan salah perhitungan atau karena adanya teroris atau kata adanya mujahid di situ dibantai habis, sehingga banyak sekali timbul korban dari kalangan anak-anak dan wanita-wanita. Padahal wanita adalah kaum yang sangat-sangat lemah di dalam peperangan itu dan tidak memiliki peran sama sekali. Nah, ketika terjadinya Fathu Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan persis apa yang terjadi dalam ayat ini. Artinya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada umat Islam untuk melindungi wanita, untuk melindungi orang-orang tua, dan untuk melindungi anak-anak. Sehingga terjadi, ketika terjadi Fathu Makkah, banyak orang-orang kafir Quraisy ketika itu merasa bahwa hidupnya sudah berakhir, bahwa hidupnya pasti akan sudah selesai karena akan dibantai oleh umat Islam. Tapi ternyata tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat derajat beberapa pemuka kaum kafir Quraisy ketika itu, sehingga tersentuhlah hati mereka dan masuklah mereka ke dalam Islam. Jadi sebenarnya kalau kita melihat prinsip-prinsip perang di dalam Islam adalah prinsip-prinsip yang sangat patut untuk diikuti dan untuk diterapkan, bukan hanya oleh umat Islam tetapi oleh seluruh agama yang ada di muka bumi ini. Mungkin ini pengantar dari saya, dan di studio telah hadir para asatiz dari tim terjemah Safir Al-Azhar yang sudah tak sabar lagi memberikan komentar mereka. Fadhil Ustaz. Iya, terima kasih banyak Ustaz Adiansah. Saya cukup terpukau dengan pembukaan redaksi dari ayat 75 ini. Ketika Allah mengatakan, "Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah." Kenapa kamu tidak juga berperang di jalan Allah? Iya. Di sini pertanyaan yang bernada ta'ajub atau dalam artian mengecam. Ya, pertanyaannya sifat mengecam. Kenapa tidak mau berperang? Sedangkan perang itu sudah Allah gambarkan dengan kenikmatan yang luar biasa, dengan penghargaan dari dirinya luar biasa. Dan kemudian di dalam ayat ini Allah secara lebih khusus mengatakan bahwa kenapa kamu tidak berperang? Kalau berperang itu sebenarnya ketika Allah perintahkan bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi ada orang lain yang sangat-sangat mengharapkan turunnya kamu ikut berperang di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam ayat ini adalah para orang-orang yang lemah, baik itu wanita, anak-anak, dan orang-orang lain mengharapkan bantuan dari pasukan muslim saat itu, atau pasukan muslim apakah dia itu munafik, fasik, ataupun orang-orang yang memang benar-benar mengorbankan diri jalan Allah. Nah, yang cukup membuat hati saya tersentuh adalah ketika Allah mempertanyakan hal ini, kenapa kamu tidak perang? Mungkin ini juga pertanyaan yang patut untuk disampaikan kepada masyarakat Indonesia saat sekarang ini dengan berbagai posisinya. Kepada seorang pemimpin, kenapa kita tidak katakan, kenapa kamu tidak perhatikan, dengan redaksi kita ya, kenapa kamu tidak perhatikan masyarakat di sekitarmu? Kenapa kamu masih juga misalnya lebih banyak membangun, lebih banyak memberikan perhatian membangun perumahan, sedangkan pengairan tidak diperhatikan dengan baik? Akhirnya sebentar saja hujan di kota Medan ini, tenggelamlah semuanya akibat itu tadi. Nah, kepada para pemimpin, kenapa tidak kita ajukan pertanyaan seperti ini? Atau dia juga mengajukan, kenapa kamu tidak memperhatikan generasi muda saat sekarang ini, memperhatikan pendidikan mereka, memperhatikan nilai-nilai pendidikan agama di dalam pendidikan mereka, kemudian bagaimana mempererat rasa kesetiakawanan sosial di dalam kehidupan masyarakat. Kenapa tidak kamu perhatikan seperti itu? Kelak ke depan, kalau generasi dan umat ini dibiarkan seperti ini, maka tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat, terutama sekali di kota Medan ini, akan semakin banyak terpecah-pecah dan akhirnya bisa saling bermusuhan satu dengan lain. Nah, ini adalah hal yang tergambar di dalam pikiran saya ketika melihat ayat ini. Artinya, kembali lagi, kita sebagai umat Islam dan juga kepada para pemimpin-pemimpin kita khususnya, hendaklah lebih banyak mempertanyakan apa yang sudah dia buat untuk generasi masa datang selama masa kepemimpinannya. Tidak hanya sekedar memperhatikan keuntungan pribadinya. Kenapa? Karena seorang pemimpin, apakah dia itu gubernur, wali kota, apakah dia itu guru dan sebagainya, mereka semua bertanggung jawab terhadap bagaimana nasib bangsa dan juga generasi ke depan ini selanjutnya. Iya, ya, memang kalau kita melihat kata perintah berperang di sini bukan hanya perang di dalam artian di medan perang begitu, tetapi iya, peperangan dalam arti yang begitu luas, sehingga ayat ini dapat kontekstual, ayat ini dapat difahami dengan baik. Mungkin Ustaz Zainal bisa lebih menjelaskan. Iya, kalau saya melihat ayat 75 ini mencerminkan bahwa peperangan itu memang diniatkan di jalan Allah. Iya. Tetapi kepentingan yang didapat dari peperangan itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu maha kaya, maha kuat, al-aziz zuntiqom. Kalau misalnya manusia perang dengan Allah, nggak akan ada yang menang melawan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya peperangan ini juga untuk bangsa dan negara. Maka di sini disebutkan berperanglah kamu untuk melindungi bangsa dan negaramu, atau dalam bahasa yang lebih eksplisit, untuk melindungi orang-orang lemah dari laki-laki, wanita, dan anak-anak. Itu adalah gambaran dari rakyat. Iya. Jadi berperang untuk kepentingan rakyat, berperang untuk kepentingan negara, berperang untuk kepentingan bangsa, berperang atas nama nasional, apabila diniatkan fisabilillah, maka itu juga adalah perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu hal. Yang kedua menarik di sini, mereka berkata, Rabbana akhrijna min hazil qaryati dhalimi ahluha. Ya Allah, keluarkanlah kami. Jadi permasalahannya mereka tidak bisa keluar. Kalau sudah keluar berarti mereka ikut hijrah. Nah, dalam hijrah itu kita menemukan ada dua niat. Ada lillah, ada li imra'atin yunkihuha. Dalam perempuan yang dinikahkan itu saya timbul permasalahan di sini. Apakah berarti seorang laki-laki tadi sudah berkenalan dengan wanita itu tadi? Apakah terjadi pacaran pada masa itu? Bagaimana Ustaz Ardi melihat pacaran dalam Islam ini? Kalau pacaran itu memang sudah terjadi, bahkan lebih dahsyat lagi di zaman jahiliyah dahulu. Bahkan kalau kita melihat di dalam sejarah bangsa Arab, itu perpacaran itu terjadi antara saudara kandung, begitu. Bahkan ayah menikahi anaknya, atau terjadi sebaliknya, itu sangat sangat banyak contoh kasusnya yang terjadi. Tapi menariknya sebenarnya, maksud pacaran ini apa sih sekarang ini? Nah, kalau dalam konteks kekinian, saat sekarang ini, apa yang dipahami oleh para remaja tentang pacaran misalnya, bahwa itu adalah sesuatu hal yang tentu tidak bersesuaian dengan nilai-nilai agama. Karena pacaran itu identik dengan berduaan, pacaran itu identik dengan berjalan, bersentuhan, dan pacaran itu selalu menimbulkan ekses-ekses yang itu pasti negatif, begitu. Kalau dalam kategori untuk saling mengenal pasangan, Kalau ta'aruf kan dijelaskan di dalam surah Al-Hujurat, kalau saya tidak silap, itu berkaitan dengan masalah ta'aruf. Itu ta'aruf yang disampaikan di situ bukan mesti melalui bahwa kedua calon ini saling bertemu. Bisa melalui misalnya keluarganya. Surat kayak Siti Nurbaya dulu ya. Bukan bisa. Yang jelas bukan dibawa kemana-mana lah. Bukan dibawa kemana-mana lah. Asal kemana-mana kintingnya gitu. Pergi ke pesta pun kintingnya, cuma udah kawin. Nah, ini bukan. Jadi yang dimaksud ta'aruf di sini, dia bisa berkenalan melalui keluarganya. Begitu. Atau ya menggunakan telangkai istilahnya. Dan sebenarnya telangkai itu dalam tradisi meminang saat sekarang itu sebenarnya itulah yang Islami itu. Artinya ada yang bertanya, ada bertelangkai, ada macomblangnya bertanya ke sana. Kalau memang, nah kayak mana Ustaz kalau dia ingin mengenalnya? Makanya di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kamu memang sudah ingin berkenan, lihatlah dia. Jadi melihatnya di situ adalah dalam artian karena sudah ingin menikahinya. Jadi bukan hanya sekedar ingin tengok-tengok gitu aja. Tapi begini Ustaz, ada pemahaman dari para wanita ini, kalau tidak pacaran maka susah nanti dapat jodoh. Kalau kuper, kurang pergaulan, tak ada nanti laki-laki yang tahu sama dia. Gitu. Ini bagaimana pandangan Ustaz? Karena banyak perempuan macam sekarang, macam barang. Begitu, artinya barang itu kan harus tengok-tengok, dipijit-pijit. Kalau kita mau beli tomat, tengok dulu dipijit-pijit dulu kan, tengok ada lembek atau tidak. Dia nggak sadar kalau dipijit, makin dipijit, sering dipijit, dia makin lembek kan, begitu. Makin tak mau orang sama dia. Begitu. Jadi sebenarnya kan sudah dibilang, orang-orang tua dulu kan bilang, langkah, rezeki, pertemuan, maut. Itu kan adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jodoh itu juga datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu di sini ikhtiar bukan dilakukan oleh situan badan, tapi ikhtiar juga dilakukan oleh keluarga. Mungkin seorang ayah menawarkan kepada kawannya apabila dia melihat kalau kawannya itu adalah juga seorang saleh, atau seorang abang memiliki adik yang salehah misalnya, menawarkan kepada kawan yang lain mungkin yang inilah caranya. Begitu. Jadi di sini telangkainya itu tadi, atau paman, atau kawan sendiri, misalnya ada kawan laki-laki, perempuannya dia perempuan sama-sama perempuan, ya, kawan dengan seorang perempuan dan ada abangnya, begitu. Jadi banyak cara sebenarnya, bukan harus untuk pergi apalagi berjalan. Harus pacaran seperti pemahaman sekarang ini. Pemahamannya sekarang. Jadi ta'aruf di situ bukan juga berarti ta'aruf di situ bahwa sesuatu yang sangat harus dari kelompok-kelompok itu saja, tidak. Yeah. Gitu. Jadi ta'aruf di situ bisa dari mana saja. Bahkan kita melihat di beberapa pengalaman yang saya lihat itu, mereka sama sekali tidak pernah bertemu, hanya melihat dari foto. Namun yang mereka lakukan adalah sholat istikharah. Perempuan itu sholat istikharah untuk menerima lelaki itu, dan akhirnya mereka menikah. Dan sekarang suaminya itu menjadi wakil bupati di Bangka, kalau saya tidak salah. Yeah. Itu pernikahan mereka itu seperti itu. Sama sekali tidak pernah bertemu, hanya melewati foto. Alhamdulillah, sukses langgeng juga, ya? Langgeng juga. Bahkan dia melihat, mengatakan lebih nikmat pacaran itu setelah menikah daripada pacaran sebelum menikah. Kalau pacaran setelah menikah, apapun mau dibuat, bantai lah situ, karena sudah halal. Kalau melihat bahwa sarana untuk ta'aruf sekarang ini begitu dahsyat dan hebat. Iya. Ada kita menemukan SMS atau sekarang ada lagi 3G yang kita bisa langsung melihat. Ini apakah bisa dikatakan bentuk ta'aruf atau bagaimana nih? Iya, bahkan saya melihat ustad-ustad. Artinya dalam sini ustad adalah kiai yang sudah tua. Mungkin adalah salah satu tempat untuk yang salah satu, mungkin kita punya adik, kita kasihkan putunya sama ustaz kalau ada orang-orang soleh, ada orang-orang. Ini salah satu sarana begitu. Ya. Dan kalau dibaca di dalam kitab Ahkamul Munakahat itu dijelaskan bahwa yang sampai kepada SMS itu pun termasuk kepada hal yang dilarang. Apabila sudah sampai kepada pembicaraan yang menyalah begitu. Jadi ada aturan mainnya lah begitu. Artinya kalau kita mau ta'aruf, hendaklah kita cari telangkai-telangkai yang memang bisa dipercaya. Yes, Ustaz, ya. Betul. Jangan pula melalui biro-biro jodoh. Betul. Itu kan lebih bagus kita ke ustaz daripada ke biro jodoh, ya kan? Iya. Ya, ini menjadi permasalahan ya, karena apa, saya melihat banyak sekali kadang-kadang sesuatu itu masih bisa dihindarkan. Masih bisa dihindari. Cuman karena itu tadi pola pikir dan kalau tidak begini nggak bisa, kalau tidak seperti ini tidak sukses, dan itulah yang terjadi sangat sekarang ini. Dan ternyata yang kita saksikan di kebanyakan di tengah-tengah masyarakat, ternyata pacaran itu juga tidak menjamin kalau dia sampai kepada pernikahan. Dan orang yang sudah matang sekali pacaran ternyata tidak juga menjamin kalau kehidupan rumah tangganya nanti juga matang. Kita contohkan kepada yang paling mudah dan yang sekarang diikuti anak-anak muda kita, artis. Berapa tahun, puluhan tahun mereka pacaran kadang-kadang. Berumah tangga bulanan. Berumah tangga cuma bulanan. Karena apa? Udah muak dia dengan pacaran itu tadi. Ya, satu hal lagi mungkin saya bertanya nih, Ustaz. Bagaimana kalau akhirnya wanita itu tidak dapat jodoh, Ustaz? Nah. Usianya sudah lanjut. Bagaimana menurut Ustaz? Apakah dunia ini harus dikuburnya? Saya berangkat dari seperti ini, bahwa setiap manusia itu sudah ada jodohnya, ya kan? Karena ketika roh itu ditiupkan, salah satunya itu adalah bagaimana jodohnya itu sudah ditentukan. Langkah rezeki pertemuan maut, kata bahasa orang sekarang. Tapi pada saat seseorang ketika sudah menginjak usia tua dan kemudian masih juga belum mendapatkan jodoh, saya kira salah satunya jangan pernah merasa putus asa. Tetap yang jelas jodohnya itu sudah ditentukan oleh Allah. Kapan itu yang tidak diketahui. Yang jelas tetap harus ada usaha dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Zakaria sendiri ketika beliau sudah sampai usia lanjut dan belum juga mendapatkan tanda-tanda kehamilan istrinya, beliau tidak pernah berputus asa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya jangan pernah berputus asa, tetap bermohon kepada Allah. Kalau misalnya nanti ternyata sampai akhir hayatnya dia juga belum mendapatkan jodoh, maka itu adalah satu ketentuan mutlak yang tidak yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pemberian yang terbaik. Itu adalah pemberian terbaik. Apapun yang diberikan oleh Allah adalah pemberian terbaik bagi kita. Ya, mungkin kalau salah satu saran ya, untuk orang yang sampai sekarang belum juga punya jodoh, salah satu pengobat hatinya kan cerita-cerita seperti Rabi'ah Adawiyah begitu. Artinya bahkan jodohnya itu datang ke dia tapi karena kecintaannya dalam beribadah kepada Allah, dia tolak calon suaminya itu tadi. Yeah. Nah, jadi seperti yang dikatakan Ustaz Perdana, bahwa jodoh itu insya Allah akan datang. Dan tentu segala sesuatu di dunia ini harus ada ikhtiar dari kita sebagai manusia. Ya, tentu kalau kita cantik, janganlah dengan kecantikan itu kita menyombongkan diri kita, begitu. Atau begitu juga kalau kita buruk rupa, jangan membuat kita menjadi minder. Karena setiap manusia itu memiliki sisi-sisi kelebihan. Baiklah para pendengar rahimakumullah, dalam ayat yang kita kaji ini tentu banyak hal yang dapat kita gali. Bukan hanya cerita tentang peperangan, tetapi di dalam peperangan itu terdapat banyak hal yang dapat kita berikan dan kita fahami dalam kehidupan ini, sehingga wawasan kita menjadi begitu luas. Oleh karena itu, di dalam berbagai kesempatan, marilah kita gantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita perhatikan, ayat ini juga ditutup dengan doa, dan doa itu adalah penggantungan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam surah Al-Fatihah yang selalu kita baca, kita juga menggantungkan harapan kita kepada Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan begitu juga di dalam surah Al-Ikhlas, kita selalu mengatakan Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupnya dengan waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Jadi kita kembalikan segala permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kepada kaum remaja, pemuda, pemudi, dan kepada kita semua umat Islam, marilah kita kembali kepada Allah. Karena hanya dengan kembali kepada firman-Nya, mendekatkan diri senantiasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita akan menjadi lebih tenang, lebih tenteram, dan itu adalah kunci kebahagiaan yang sebenarnya. Demikianlah yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan, dan kesalahan. Wa syukran ala husni istima'ikum. Saya Ardiansah bersama saya Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih ala husni muta'abatikum. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alam pagi pula ini sebentar. Pagi lagi.